Fatihah tak ada baca. Ha, barangkali terlupa tu imej. Ha, terlupa. Ya khabar. Taknya baca juga Fatihah. Ha, ha, ha. Ha. Ha, situlah tempat masalah kena berkecek kiranya. Eh? Oh, dia sujud ke? Rokok mana? Rokok sujud mana? Oh, baik. Hak tu kita apa nama ni, masalah kita makmum tu dah dari sekor baik lagi bahawa Tok Imeh lupa juga. Boleh jadi dia jaga pun muka jaga, bukan jaga Fatihah Tok Imeh, bukan jaga gitu dah. Subhanallah. Nah. Ha, boleh jadi subhanallah tu dia pun tergeti sedut utara jaga ayat aku tukar ayat aku dia pun tergeti mentah sambung gi. Dia rasa kena dah. Subhanallah. Geti sambung gi. Muka nak kecek kok lain tak boleh kan ni. Boleh jadi takmir tu dia boleh jaga betul ayat Fatihah tak ingat. Boleh jadi siapa punya rokok-rokok. Eh. Ha, maka masalah di situ saat ni tu kita makmum baca hata dah Fatihah tu. Nah. Ha, sudah pada tu lah. Ternyata kata Tok Imeh baca ke tak Fatihah saat ni, bertanya dia tengok. Dia tanya tak ada. Anda hak tu, hak tu kita tak sujud, sujud tilawah. Ha, tu sujud tilawah dia panggil. Ha. Ha. Ha, bakit dia baca Fatihah. Ha, kali gitu rupa-rupa dia baru teringat lepas tu. Baru dia teringat tu. Ha, hak tu benda boleh jadi kena tanggung. Macam tanya dia. Ha. Ya, ingat dah. Ya, ok juga. Ha, hati-hati jadi berona sikit tu waktu tu. Ha, ha, ha. Jadi masalahnya, jadi balik kita makmum tak kalau kita duduk tangan nak ni, kita duduk tangan Zain tak email terlupa berkali. Ha, tu dia dek. Ha, maka semoga-moganya lepas semaya kita tak mengapa kerana kita suka baik pada Tok Imeh. Ha, pasti dia bangun dia baca Fatihah. Kalau dia tinggal terus Fatihah nyata kata semaya dia tak sah kan dia tinggal rukun. Dia tinggal rukun. Ha, mana kita tak tahu ke maksud dalam semaya tadi. Ha, tu dia hati balik itu kena suka baik semua. Sabit tu kalau Tok Imeh apa dia tu dia pergi bangun dekat dia kelima ke kita tanggung tahdia terlupa lah tu. Kita jangan turut dia betul tu. Jangan turut betul tu. Apa kita tak ada mesti kata kena mufarakah cerah dah. Walha ya bangun ya kelima. Fardu kalau sengaja bangun ya batal dibangun lagi dah. Nah, tapi dah kita makmum tak tahu, kita tak tahu husnizan kata dia ni terlupa. Tapi kita tu dia ingat molat kata cukup dah. Jangan turut dia lah. Nah, ha, ni pun dia tak ada baca Fatihah. Kalau sekiranya taknya baca pas sudah, nyata maya dia tak sah kerana rekat pertama tak cukup dia tak baca Fatihah. Sedangkan Fatihah ni rukun semaya. Tapi dia baca juga. Ha, dia baca dia baca. Tak apa, mana tu surah gi dulu lah. Ha, masa surah dulu tadi dia terlupa sungguh. Dia mari tingat pak dia jaga ni. Dah lah. Ha, sebab dia tersebut salah tu. Ha, menjadi. Itulah jadi makna semaya kita tu tak ada gapo pasal dia baca Fatihah juga. Itu dia. Jadi dia berpakar. Ha, dia berpakar, kita lah. Ha, tu dia pasal dia baca, kalau tak baca, ha, pas dia sujud minta tilawah, pas dia gini pula. Dia hak ni nak pakar kilah-kilah sangat ni nak pakar rahmat, dia panggil rahmat. Sebab dia sujud dalam semaya ni satu kaum dia panggil dalam sujud ni fil jumlah mahallu sujud. Dalam semaya fil jumlah mahallu sujud dia panggil. Dalam semayah jauh daripada takbir sampai kesalah pil jumlah secara ijma tempat sujud. Sebab tu tak apa tu. Tapi kalau kita berlaku tak satu kaum sempit sikit. Satu kaum dia nak sujud di tempat nak gapa tu. Tak apalah kita ambil tak kaum ni. Ni pedah. Filah tak ni tu dah jadi berlaku pula ni. Yang boleh jalan tanggung kita tanggung. Gide. Tu rahmat. Ingat kata istilah rahmat. Tapi kita sengaja nak pergi jalan lorong sempit jangan pergi lah. Di pedah dia panggil. Kalau keluar.